sampai buatku rapuh. Ingin selalu di sampingmu. Akan ku nanti meski lama kau di sana. Kesabaranku tak ada batasnya. Jika tiba saat kita bersama, bawalah aku ke mana kau melangkah. Diva. Halo, Mas. Senyum mendang. Something.